وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا، أما بعد. إخواني في الله، معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، tidak terasa kita telah memasuki pada bulan Syaban 1443 Hijriah, dan pada beberapa hari lagi insya Allah akan datang tamu yang agung, yaitu Syahrul Ramadan, bulan Ramadan dengan beberapa tugas-tugas orang muslim yang semestinya dilaksanakan di bulan Ramadan. Kita memohon pada Allah SWT agar Allah SWT memberikan kepada kita umur yang panjang untuk bisa mendapatkan bulan Ramadan yang akan datang. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita waktu, kesempatan untuk bisa beramal pada bulan tersebut. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Bertambah umur, bertambah pahala. Bertambah umur, bertambah amal solehnya. Ini orang yang baik. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a 'amaluh. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya tapi jelek amalannya. Tambah umur bukan tambah pahala, malah tambah dosa dan semakin jauh dari Allah. Orang seperti ini orang yang paling jelek. Masyiral muslimin rahimakumullah, Allah SWT melebihkan sebagian bulan di atas yang lainnya. Dan itu hak Allah SWT. Allah SWT yang mencipta makhluknya, Allah pula yang berhak untuk memilih. Kita sebagai hamba tidak boleh protes. Kenapa Rasul kok dari Arab? Nabi Muhammad kenapa dari Makkah? Kenapa Ka'bah ada di Mekah, bukan di Wonosobo saja misalnya. Ini sudah ketentuan dari Allah SWT. Allah lebih tahu. Allah SWT mengatakan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu Allah, dialah yang mencipta, dia pula yang memilih. Allah pilih dari sekian ribu Nabi, Allah pilih para Rasul. Ulul Azmi adalah yang paling mulia. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Ini Rasul-Rasul Ulul Azmi. Dari sekian kitab yang Allah turunkan kepada para Nabi, Al-Quran yang paling mulia. Dari sekian banyak malaikat, Jibril yang paling utama. Seperti itu, Allah melebihkan sebagian makhluk di atas yang lainnya. Dan kita sebagai manusia adalah tunduk terhadap aturan Allah SWT. Bulan Ramadan yang insya Allah ta'ala beberapa hari lagi akan datang. memiliki sekian keutamaan. Di antaranya pertama adalah syahrus saum, bulan puasa. Jadi bulan diwajibkannya puasa atas kaum mukminin. Dulu awal-awal diwajibkannya puasa itu ada dua pilihan. Bagi yang tidak ingin puasa tidak apa-apa, asalkan bayar fidyah. Setiap hari yang dia tidak puasa, dia memberi makan satu orang miskin, silahkan. Dulu awalnya seperti itu. Bagi yang mau puasa itu lebih baik, itu awalnya. Sekarang ada pilihan kayak gitu, kayaknya banyak yang puasa ya. Hanya sekedar kasih makan satu orang miskin, satu piring dengan lauk dan sayur lah, lebih baik gak puasa. Kalau kita bicara orang sekarang, atau bicara kita lah ya. Dulu awalnya seperti itu. Ada dua pilihan, mau puasa ya lebih bagus, mau tidak puasa tidak apa-apa, tapi bayar fidyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, ya. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Kemudian setelah itu turun ayat yang mewajibkan untuk puasa di bulan Ramadan, tidak ada pilihan. Allah mengatakan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan, yakni hadir di bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia memuasakan. Ini puasa, tidak ada pilihan lagi setelah itu. Jadi orang-orang yang ada halangan ya diberi keringanan, orang yang sakit, orang yang safar bepergian, atau orang yang sudah sepuh ya yang sulit untuk puasa, ya ada keringanan. Ketahuilah bahwa dalam amalan puasa, dengan bulan Ramadan adalah bulan puasa. Pada amalan puasa ada beberapa faedah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah jadikan rukun Islam ini bervariasi. Enggak satu warna, enggak satu bentuk. Ada yang cukup seorang mengeluarkan tenaga kayak sholat. Ada yang orang cukup mengeluarkan dana enggak butuh tenaga kayak zakat. Kalau dia mengatakan loh zakat kok butuh tenaga, tidak butuh tenaga. Iya. Kamu mengeluarkan zakat ini bisa nyuruh orang, enggak butuh kamu keluarkan tenaga. Yang penting keluarkan apa? Biaya, keluarkan harta. Dan ada amalan yang butuh tenaga, butuh biaya seperti haji. Ini ujian dari Allah untuk hamba. Karena ada hamba yang itu ringan kalau mengeluarkan tenaga, tapi pelit kalau mengeluarkan harta. Ada sebagian orang sebaliknya. Pelit kalau mengeluarkan tenaga, loman kalau dia mengeluarkan harta. Ada juga orang yang pelit dua-duanya. Tenaganya pelit, harta juga apa? Pelit ya kan dengan hartanya. Ya, rukun Islam jika dilakukan dan dihayati akan membentuk seorang muslim yang dermawan. Membentuk seorang muslim yang loman. Loman dengan tenaganya, loman juga dengan hartanya. Di antara faedah puasa yang pertama adalah at-taqarrub ilallah bitarkil mahbubat linaili ridallah. Bentuk pendekatan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang disenangi dalam rangka meraih ridha Allah. Makan kan sesuatu yang disenangi. Minum, jima, kan sesuatu yang disenangi. Tapi seorang meninggalkan ini semua di siang Ramadan dalam rangka meraih ridha Allah. Karena biasanya sesuatu yang besar itu butuh apa? Perjuangan. Butuh apa? Perjuangan. Rasulullah alaihi assalatu wassalam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanah bi'ashri amsalihah ila sab'i mi'ati dhifin, qala Allahu 'azza wa jalla illa saum fa innahu li wa ana azzi bihi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Seluruh amalan anak Adam itu ditikelkan, dilipat gandakan. Satu kebaikan Allah lipatkan dari 10 sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat. Bismillah. Allah Azza wa Jalla berfirman, illa saum, kecuali amalan puasa. Fa innahu li wa ana azzi bihi, sesungguhnya puasa itu adalah milikku dan akulah yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya karenaku. Padahal gampang saja kalau dia memang ingin makan masuk kamar, enggak ada orang tahu dia makan, kemudian setelah itu dia bersihkan mulutnya, orang enggak tahu kalau dia habis makan. Tapi tidak sedikit, karena di kampung-kampung sebagian orang itu sahur dengan keluarga yang nanti jam 10 dia ke warung. Ya kan? Pas buka puasa ikut buka. Ada yang seperti itu. Ya kan? Ini berarti telah mengkhianati dirinya sendiri. Orang yang puasa dia meninggalkan syahwatnya. Ini sesuatu yang disenangi oleh dirinya dari apa namanya? Hubungan suami istri misalnya. Wa ta'amahu min ajli, dan meninggalkan makannya karena aku. Berarti amalan puasa ini dilipat gandakan berapa? Hanya Allah yang tahu. Kalau sholat, kalau haji, kalau berbakti kepada orang tua, kalau tilawah, dilipat gandakan ya maksimalnya 700 kali lipat. Tapi untuk puasa ini tidak ada ya ketentuan seberapa, karena saking banyaknya. Kalian yang bertanya, kenapa kok amalan puasa dibedakan? Jawabannya, karena puasa ini adalah amalan yang terkumpul padanya tiga bentuk kesabaran. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Karena puasa itu bagi orang yang imannya lemah itu abot banget ya. Berat ya kan? Atau ya seorang yang merasa letih ya ketika dia harus puasa sebulan. Kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Kalau tadi sabar dalam melaksanakan perintah Allah, yang kedua sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Dia dilarang untuk makan, untuk minum, ya, dia pun sabar sampai tenggelam matahari. Yang ketiga, dia bersabar atas hal yang tidak mengenakkan. Letih, haus, lapar, ya kan? Dia menyadarinya. Ini tiga bentuk kesabaran ada pada amalan puasa. Allah SWT mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar, mereka diberi pahala tanpa ada etang hitungnya, tanpa ada hitungan seberapa-seberapanya, hanya Allah yang tahu maksudnya. Kemudian yang kedua, di antara faedah dari amalan puasa, al-husulu ala taqwa, seorang akan mendapatkan derajat ketakwaan, akan meraih derajat al-muttaqin, dan orang yang bertakwa akan dimudahkan urusannya dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, di antara faedah dari puasa, seorang mengetahui kadar nikmat Allah yang diberikan kepadanya. dia jadi tahu betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kalau dia itu menahan makan, menahan minum, dan membatal puasa dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelam matahari, dalam keadaan dia letih, dalam keadaan dia ini ya menahan dahaga yang berat, padahal ketika buka puasa beragam makanan ada. Ada gorengannya, ada minumannya berapa macam, ya lauk, sayurnya macam-macam. Umumnya seperti itu kan. Terus bagaimana dengan orang miskin, orang fakir yang hari-harinya serba apa? Kekurangan. Dengan puasa dia akan semakin ngerti besarnya nikmat yang Allah berikan kepadanya. Demikian pula akan membangkitkan sifat belas kasihan kepada al-fuqara wal masakin. Ya, kita yang menahan lapar dari terbit fajar sampai tenggelam matahari saja seperti ini. Kayak apa saudara-saudara kita yang mereka kekurangan segalanya. Ada yang tidak mendapatkan papan yang layak. Ada yang tidak mendapatkan ya sandang yang layak. Tidak mendapatkan ya penghidupan yang layak. Akan membangkitkan pada hati seorang mukmin sifat belas kasihan pada al-fuqara wal masakin. Kemudian juga dengan seizin Allah, puasa akan mendatangkan kesehatan. Di mana lambung itu ya setiap harinya harus giling makanan, kemudian harus susah diistirahatkan. Demikian pula pola makan yang teratur, itu juga salah satu asbab atau faktor atau sebab seorang itu sehat. Bisa jadi orang dia makanannya ya ibaratnya full gizi, namun karena pola makan yang tidak baik terkadang malah terganggu kesehatannya. Sehingga puasa dengan izin Allah akan menjadi sebab seorang ini sehat fisiknya karena pola makan yang teratur. Ya. Sadarannya bukan hadis yang lemah, ya, namun dari penelitian keumuman ketika orang puasa, ya mungkin sehari dua hari meletih. Ya, setelah nanti berapa hari sudah terlebih enak puasa. Orang akan merasakan enaknya puasa kalau datang Syawal, ya, dua hari tiga hari rasanya kayak enak puasa ya tubuhnya. Setelah Syawal itu beragam makanan, minuman, apa tubuhnya jadi kurang apa? Nyamari kerasa sekali. Adapun hadis yang mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kalian, kalian akan sehat, hadis ini tidak kuat. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Yakni bulan yang pertama kali dahulu Al-Quran diturunkan. Kalau dia mengatakan bagaimana di sana ada hadis yang mengatakan bahwa ayat ketiga surat Al-Maidah turun ketika bulan haji, ketika wukuf di Arafah. Jawabannya, Allah SWT mengatakan bahwa Al-Qur'an ini diturunkan pada Lailatul Qadri. Inna anzalnahu fi lailati al-qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang dinamakan Lailatul Qadri, ini malam kemuliaan. Yakni diturunkan dari Lauhul Mahfudz, dari kitab catatan induk ke langit dunia. Langit dunia namanya di situ Baitul Izzah. Secara gelondongan semua turun dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia pada malam yang dinamakan Lailatul Qadri. Lailatul Qadri itu bulan apa? Ulama berbeda pendapat, ada yang bulan Rajab, ada yang bulan Sya'ban, ada yang bulan Ramadan, dan inilah yang paling kuat. Lailatul Qadri itu adanya di bulan Ramadan. Kemudian turun dari langit dunia kepada Nabi alaihi salatu wasalam selama 23 tahun secara berangsur-angsur dan bertahap. Ada yang turun di bulan Syawal, ada yang turun di bulan Dzulhijjah. Jadi tidak ada pertentangan. Al-Qur'an turun secara gelondongan dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia pada malam yang dinamakan Lailatul Qadri, dan ini adanya di bulan Ramadan. Kemudian turun dari langit dunia kepada Nabi secara berasur-asur dan bertahap selama 23 tahun. Ada yang turunnya di bulan Syawal, ada yang turunnya di bulan Haji, dan yang lainnya. Di antara keutamaan bulan Ramadan bahwa para setan ini dibelenggu. Para setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, dan pintu-pintu neraka ditutup. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatish shayatin." Bila bulan Ramadan telah masuk, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan dikerangkai atau diikat. Hadis ini menunjukkan bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Hadis ini juga menunjukkan bahwa surga dan neraka ada pintunya. Cuma beda. Kalau surga pintunya 8, kalau neraka pintunya ada 7. Allah mengatakan tentang neraka, laha sab'atu abwab. Neraka memiliki 7 pintu. Kalau ada yang bertanya, bagaimana setan dibelenggu di bulan Ramadan? Padahal kemaksiatan di Ramadan juga banyak. Ya kadang barang-barang terawih malah ada yang apa? Nyatran di rumahnya, ya. Maling, ya kan. Terus di pasar banyak copet, ya. Terus juga yang judi ya tetap judi, yang ya minum-minum, katanya setan dibelenggu. Jawabannya, kita sebagai umat Nabi yakin dan percaya dengan apa yang Nabi beritakan. Kemudian terjadinya kemaksiatan bukan karena setan saja. Terjadinya kemaksiatan banyak sebabnya. Jiwa yang jahat sudah cukup. Setan gak butuh goda orang kayak gini. Gak usah digoda aja sudah jalan sendiri. Digoda itu kan yang angel, ya kan. Digoda sudah, gak digoda sudah jalan sendiri, ngapain istirahat setan, ya kan. Gak goda orang kayak gitu. Orang yang demennya kepada kemaksiatan, ya setan sudah gak terlalu apa repot-repot namanya goda kan. Kalau yang sulit, ya kan, digoda. Kedua, lingkungan yang tidak baik juga menjadi sebab seorang terjatuh ke dalam kemaksiatan. Jadi jangan hanya salahkan setan saja, ya kan? Sebab terjadi kemaksiatan bukan karena hanya setan, tapi jiwa yang jahat, lingkungan yang tidak baik, teman-teman yang jahat pun menjadi sebab seorang terjatuh ke dalam kemaksiatan. Ini penting. Karena ada sebagian orang karena mungkin dia itu dangkal pemahamannya, akhirnya menolak hadis ini. Ya. Bagaimana setan dibelenggu sementara kemaksiatan ya di Ramadan juga banyak. Dia hanya fokus pada kemaksiatan seolah-olah karena ya adanya setan saja. Setan dibelenggu, tapi jiwa orang tersebut jelek, lingkungan tidak baik, cukup ini untuk apa namanya terjadinya kemaksiatan. Namun kita bisa rasakan, orang yang punya akal yang sehat, dia akan merasakan di bulan Ramadan beda dengan bulan lainnya. Enteng rasanya berbuat kebaikan. Yang biasa enggak jamaah jadi jamaah. Yang biasanya witir aja tidak, ditaraweh sampai apa? Rampung. Yang biasanya dia berat sedekah, dia ya mau sedekah. Yang biasanya tidak pernah baca Quran, jangankan sejuz selembar aja berat, seayat pun berat, ini sampai tadarus kadar semalam satu jus. Kita rasakan kan? Ini diantara ya buah setan dibelenggu. Ya. Berkurang kemaksiatan. Ada kemaksiatan tapi tetap berkurang. Dan kebaikan apa? Banyak. Dan orang yang berbuat baik rasanya enteng. Ya. Kemudian diantara faedah bulan Ramadan, dikabulkannya doa. Dikabulkannya doa dan dibebaskannya dari api neraka. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Inna lillahi utaqa fi kulli yawmin wa lailatin wa likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah," ai di Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki utaqa, orang-orang yang Allah bebaskan di setiap hari dan atau setiap malam, setiap hari, setiap malam, dan bagi masing-masing hamba dari mereka ada doa yang diijabahi, ada doa yang dikabulkan, yakni di bulan Ramadan. Ini diantara keutamaan bulan Ramadan. Kemudian juga diantara keutamaan bulan Ramadan, padanya ada malam yang dinamakan Lailatul Qadri, yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kita masuk pada adab yang semestinya kita lakukan di bulan Ramadan, kita ini sedang di bulan Sya'ban. Ada sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam yang dianjurkan untuk kita lakukan, yaitu kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Di bulan Sya'ban, kata Aisyah bahwa Rasul alaihi assalatu wassalam belum pernah puasa sebulan penuh kecuali Sya'ban, atau hampir apa? Penuh. Ini di bulan Sya'ban. Dan ada hal lain yang butuh diingatkan, bahwa orang yang punya utang puasa Ramadan segera dibayar sekarang. Jangan sampai datang Ramadan depan dia masih punya utang puasa. Karena sebagian ulama mengatakan kalau dia masih punya utang puasa sampai datang Ramadan berikutnya, utang tetap, tapi diharuskan membayar fidyah. Jadi ada tambahan fidyah. Ini menurut sebagian ulama. Kemudian dahulu pernah Aisyah radhiyallahu anha punya utang puasa Ramadan, dan beliau membayarnya di bulan Sya'ban karena beliau ingin servis kepada Nabi alaihi assalatu wassalam. Karena Aisyah tahu bagaimana cintanya Nabi kepada Aisyah. Sementara di bulan Sya'ban beliau banyak puasa, kesempatan Aisyah untuk membayar utang puasanya. Walaupun tentu yang bagus kalau enggak ada ya hal-hal tadi, yang bagus segera membayar. Namanya orang kalau punya utang sudah dibayarkan plong ya. Karena kalau dia menunda-nunda nanti mungkin akan tambah lagi utangnya, tambah apa, berat membayarnya. Kemudian juga di antara yang penting untuk diingatkan, hadis tentang disunahkannya puasa pada 15 Sya'ban, hadisnya tidak kuat. Puasa di siang harinya dan tahajud di malam harinya. Demikian pula doa yang masyhur. Doanya bagus. Namun dari sisi sanad lemah. Itu doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di sini lemah karena padanya ada rawi Zaidah ibn Abi Ar-Raqad. Dia lemah. Dan ada rawi yang lainnya. Artinya bagus. Kita terlepas dari arti. Ya. Artinya bagus. Jadi seorang mengatakan, ya Allah, berkailah untuk kami pada bulan Rajab dan Syaban, dan ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Namun untuk disandarkan kalau ini sabda Nabi, secara sanad lemah. Kalau artinya bagus, ya kan? Nah, mohon pada Allah untuk diberi keberkahan pada bulan Rajab dan Syaban, dan memohon pada Allah agar bisa mendapatkan bulan Ramadan. Nah, iya, mungkin ada saudara kita di bulan Syaban yang lalu masih bersama kita. Sekarang bulan Syaban ini sudah meninggal. Sehingga barakallahu fikum, panjangnya umur bagi seorang mukmin ini adalah nikmat yang hendaknya dimanfaatkan untuk menambah kebaikan. Jangan sampai tambah umur malah tambah dosa. Tambah umur malah tambah jauh dari Allah SWT. Jangan. Kalau tubuh kita sudah loyo, kulit sudah mulai keriput, kepala sudah menyala karena apa? Banyak ubannya, ini pertanda bahwa kita harus segera ya mempersiapkan diri sebelum matahari tenggelam. Kemudian juga di antara hal yang penting, tidak boleh seorang menyambut datangnya Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari. Walaupun alasannya untuk kehati-hatian, jangan-jangan Ramadan sudah masuk. Kecuali orang yang biasa puasa kayak Senin Kemis, puasa Daud, ya, bertepatan misalnya Ramadan hari Jumat, hari kemisnya kemarin dia puasa Senin Kemis, gak apa-apa. Karena tidak ada ya unsur menyengaja. Jadi orang gak pernah puasa ujung-ujung sehari atau dua hari sebelum Ramadan dia puasa, ini gak boleh. Kalau dia mengatakan, kenapa sih gak boleh puasa aja, kok gak boleh? Ya gak boleh kan kalau nyolong. Kita katakan, ya, kita ini umat Nabi Muhammad yang percaya dengan bimbingan beliau. Yang namanya ibadah, kalau bukan tepat pada waktunya pun tidak baik. Dan yang Nabi melarang kita untuk baca Quran di saat apa? Sujud. Padahal baca Quran bagus kan? Orang ketika khatib sedang berkhutbah, kemudian kamu ngomong sama teman kamu, ansit, diam kamu, gak usah ribut, jangan ribut. Ini dengan khotib, kamu sudah dianggap apa? Lagho, sia-sia jumatannya. Sah tapi gak dipuji, gak dinilai. Padahal kalimat ansit, padanya ada unsur amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu kayak apa kalau misalnya sedang khotbah Jumat kok malah ngobrol kalau ngidul, malah ngerasani orang, malah cerita politik, lah kayak apa ini? Wong kalimat ansit yang itu ada unsur amar ma'ruf nahi mungkar saja dilarang. Kenapa? Dilarang karena bukan waktunya, bukan saatnya, seperti itu. Jadi bukan orang puasa kok dilarang, orang baca Quran dilarang. Dilarangnya karena bukan saatnya, bukan waktunya. Ya. Ini penting. Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan, la taqaddamu Ramadan bisiyami yaumin aw yaumain. Janganlah kalian menyambut datangnya Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari. Ini kecuali orang yang ya biasa dia puasa, silakan. Ya ini biasa dia puasa, ya ini sebelum itu. Senin Kemis misalnya atau puasa Daud. Karena apa? Ada maksud bahwa amalan sunnah itu dipisahkan dengan amalan yang wajib. Yang sunnah dan yang wajib dipisahkan. Banyak orang kalau selesai sholat wajib, ingin sholat sunnah, disunahkan bergeser dari tempat sholat wajibnya kan. Orang kalau dia sholat wajib, ingin sholat sunnah, disunahkan untuk bergeser dari tempat yang ia sholat wajib. Jadi memang ya ada pemisahan antara yang wajib dengan yang sunnah. Ya. Sehingga tidak boleh seorang yang menyengaja, yang dia enggak pernah puasa, tiba-tiba sebelum Ramadan, sehari sebelum Ramadan, dia puasa. Kemudian di antara yang butuh untuk difahami juga. Disunahkan untuk berusaha melihat hilal awal munculnya bulan. Dulu para sahabat mereka ya berusaha untuk melihat hilal, kemudian mereka menyampaikan kepada Nabi, kalau ada yang melihat menyampaikan. Dan ingat bahwa datangnya bulan Ramadan ditandai dengan satu dari dua perkara. Gak butuh adanya perbedaan antara ini sudah sekian derajat dari ufuk ini, sehingga terjadi perbedaan. Ya kelompok ini sudah puasa, kelompok ini belum. Kampung ini puasa, kampung ini belum. Gak ada seperti itu dalam Islam. Disatukan dengan apa? Di mana pada malam 30 Syaban diusahakan apa namanya, orang berusaha untuk melihat hilal. Matahari tenggelam langsung mereka ya apa namanya berusaha untuk ru'yah. Kalau terlihat hilal berarti besok itu Ramadan. Berarti Syaban hanya 29 hari. Ya. Tapi kalau tidak terlihat, baik langit cerah atau mendung atau tertutup oleh kabut atau yang lainnya, maka Syaban digenapkan 30 hari. Terjadinya perbedaan di tengah-tengah musim ini karena enggak ngikuti bimbingan apa? Nabi. Jangan salahkan Islam, jangan salahkan bimbingan Nabi. Yang ini ingin pakai hisab, yang ini ingin pakai ru'yat, yang ru'yat pun macam-macam. Ikuti bimbingan Nabi akan bersatu. Puasa itu kan syiar Islam. Syiar itu kan padanya ada semangat kebersamaan. Loh, ternyata ini ya sudah puasa, yang ini belum, yang ini sudah Idul Fitri, yang ini belum. Kan enggak enak seperti itu. Namanya syiar itu kan ada padanya ada ciri khas ya agama ini dan ada semangat kebersamaan. Ya. Bimbingan Nabi sudah cukup sebenarnya. Namun karena memang sebagian orang ada yang mau ngikutin bimbingan Nabi dan ada yang tidak, ya otomatis terjadi apa? Perbedaan antara yang mau ngikuti bimbingan Nabi dan antara yang tidak. Ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi adab salaf pada bulan Ramadan yang pertama adalah berusaha melihat hilal. Yang kedua adalah shaum Ramadan. Puasa Ramadan. Dan ini puasa Ramadan ini bukan atau puasa ini bukan hanya dibebankan pada umat ini saja, bahkan dibebankan pada umat-umat sebelumnya juga. Allah mengatakan kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan puasa ini kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi kewajiban puasa bukan hanya dibebankan pada umat ini saja, bahkan juga dibebankan pada umat sebelum kita. Apa faedahnya? Yang pertama adalah menghibur umat ini. Kalau orang ya dibebani dengan beban yang berat, kemudian dia tahu orang lain juga dibebani sama, dia merasa apa? Terhibur. Coba kalau misalnya ya orang sebanyak ini di Wonosobo misalnya, yang sakit hanya kamu sendiri, itu rasanya abad ya. Tapi kalau yang sakit ternyata banyak yang kayak kamu, kamu terhibur, ternyata banyak juga yang kayak saya. Nah seperti itu. Kedua, ketika memang puasa ini diwajibkan juga kepada umat-umat yang lalu, maka di sini menjadi ajang kompetisi. Apa ajang kompetisi? Ajang untuk tasabuk fil khairat. Ya, kita ingin tampilkan puasa kita lebih baik daripada puasa mereka. Dan subhanallah, memang puasa kita ini puasa yang ringan. Nah, iya, orang dulu dari istilah sahur, kalau sudah tidur malam sudah dianggap puasa sampai besok tenggelam matahari. Itu kayak apa? Kalau kamu tidur jam 10, berarti sudah dianggap puasa sampai besok tenggelam matahari. Berarti berapa puluh jam puasanya? Kalau di tengah-tengah umat kita, malah dianjurkan apa? Sahur. Jam berapa sahur? Jam 1 atau jam 12? Orang sahur jam 1 ini bukan sahur, ini makan malam ini. Sahur itu adalah makan atau minum di waktu sepertiga malam terakhir, itu sahur namanya. Kalau baru jam 12, ya, kan ada orang yang kadang nabuh apa itu jam 12, nabuhin orang sahur. Jam 1 ini bangunin orang makan malam yang ini. Ya kan, sahur itu sepertiga malam terakhir dan bagusnya menjelang subuh. Kemudian dulu umat sebelum kita atau sebagian mereka tidak buka puasa sampai melihat bintang-bintang pada apa? Terbit bermunculan. Kalau kita tidak, selagi matahari sudah tenggelam, dah segera nunggu bintang-bintang terbit, kalau mendung kapan terbitnya, ya kan? Jadi puasa kita ini alhamdulillah ringan. Ya. Ah, sahur lagi ya. Nah. Kemudian barakallahu fikum. Sementara faedah dari puasa tadi sudah kita sebutkan ya di antaranya. Kemudian juga puasa di surga ada pintu yang bernama Ar-Rayyan. Pintu surga ada 8. Orang yang ahli sholat dia akan masuk dari pintu sholat. Orang yang ahli sedekah masuk surga dari pintu sedekah. Orang yang ahli puasa dia akan masuk dari pintu Ar-Rayyan. Tapi ada enggak orang yang seluruh pintu ya memanggil dia? Ada. Berarti orang ini ahli dalam segala amalan, sholatnya juga luar biasa, sedekahnya, puasanya. Di antaranya siapa? Abu Bakr. Seluruh pintu surga akan ya memanggil dia untuk masuk melaluinya. Kalau dia mengatakan terus, bahkan pilih yang mana? Wallahu a'lam. Ya. Tinggal kita berpikir kalau kita lewat mana ya. Kalau gitu ya paling pokok ya kan. Mikir orang lain ya kan, jelas-jelas ahlul jannah. Kita ini yang butuh dipikir ya kan. Ya. Intinya barakallahu fikum, di surga ada pintu namanya Ar-Rayyan. Kemudian puasa akan bisa meringankan syahwat. Ada sebagian orang kan saya puasa kok syahwatnya masih apa? Menggebu-gebu. Hah? Menggebu-gebu maksudnya. Ya kan? Ya. Puasa lagi. Ya. Kalau enggak puasa lebih lagi kamu menggebu-gebu, ya kan? Jadi puasa ini salah satu obat untuk melemahkan syahwat. Ya kan? Menghilangkan ya kan, melemahkan syahwat. Dulu Ummu Darda ketika menjadi janda dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Ummu Darda, saya tidak mau menikah lagi. Setelah saya mendengar suami saya Abu Darda mengatakan dari Rasulullah alaihi assalatu wassalam, beliau bersabda, wanita mana saja yang ditinggal mati oleh suaminya kemudian dia nikah lagi, maka nanti di akhirat bersama suami yang terakhir. Kalau suaminya masuk surga, nanti dia sama suami yang terakhir ya kan. Ya, seperti itu. Walaupun bukan berarti berarti enggak boleh nikah lagi. Boleh-boleh saja. Seandainya sama-sama surga, dia sama-sama yang terakhir. Apa pingsut atau rebutan? Ya enggak, yang terakhir ya kan. Kata Muawiyah, ya sudah kalau demikian banyak-banyaklah kamu puasa. Nah, seperti itu. Nah, puasa akan bisa ya meringankan syahwat. Kemudian bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Bahagia di saat berbuka dan berbahagia di saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama kayaknya semuanya dapat. yang kedua ini yang apa iya ya? Karena berapa banyak orang puasa ternyata hasil dari puasanya hanya lapar dan dahaga. Berapa banyak orang yang tahajud ternyata hasilnya di sisi Allah hanya sekedar begadang malam. Rubbaka siyatin ariyah, rubbaka siyah fitunya ariyah yang mabiyamah. Bisa jadi ada orang di dunia dia berpakaian, ternyata di akhirat dia telanjang. Bisa jadi di dunia ada orang serba cukup, terpenuhi kebutuhannya, di akhirat dia sengsara, fakir karena tidak membawa amalan. Kebahagiaan yang pertama berupa berbuka, ini memang hampir semuanya merasakan. Tapi yang kedua, berbahagia di saat berjumpa dengan Allah, inilah yang paling pokok. Sehingga bagaimana supaya puasa kita ini diterima, sehingga kebahagiaan, dua kebahagiaan tadi menjadi kenyataan. Bukan hanya bahagia di saat berbuka, namun juga berbahagia di saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada misik. Minyak misik, antum pernah pakai nggak? Ada yang pernah pakai minyak misik? Pernah lah ya. Minyak misik yang sungguhnya mahalnya kayak apa? Konon di antara cara untuk mendapatkan minyak misik, kijang dilarikan, keringetan, kemudian disembelih dari kandung kemihnya itu keluar misik, sehingga mahal. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak kasturi. Kalau dimakan bau mulut kok lebih wangi? Iya, sesuatu yang muncul dari ketaatan pada Allah dari yang tidak mengenakan disukai oleh Allah. Disebutkan dalam riwayat bahwa para jamaah haji yang mereka kain ihramnya terkadang berdebu, rambutnya acak-acakan, ya. Kondisi mereka mungkin ya tidak sedap, tapi Allah bangga dengan mereka. Haula'i ibadi atauni syu'stan gubara ushidukum anni qad ghafartu lahum. Inilah hamba-hambaku, mereka datang kepadaku dalam keadaan syu'stan gubara, ya. Pakaiannya ya kusut dan berdebu. Saya menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah ampuni mereka ini. Orang yang terluka dalam jihad fisabilillah, nanti datang di yaumul kiamah, darahnya mengalir, warnanya warna darah, tapi baunya bau kasturi. Rasul mengatakan, al-launu launu dam, warrihu rihul miski. Kalau dia mengatakan, apa enggak ngeri ya? Orang datang dari kiamat kok tubuhnya apa? Keluarkan darah, ya. Kemudian lukanya menganga, kan ngeri. Jawabannya, perkara akhirat jangan kamu samakan dengan perkara dunia. Allah SWT ingin menunjukkan ya kemuliaan orang ini di hadapan khalayak, di hadapan manusia. Inilah pejuang. Inilah orang yang rela mengorbankan nyawanya demi Islam. Sebuah kebanggaan tersendiri disaksikan oleh an-nas, oleh manusia di padang mahsyar. Di sini ada hukum fikih. Disebutkan bahwa apa yang muncul dari sesuatu yang diizinkan oleh syariat, muncul sesuatu yang tidak nyaman, maka kalau terjadi apa-apa tidak ditanggung. Misalnya ya Pak Bejo adzan subuh pakai speaker, ternyata ada tetangga masjid kaget jantungan. Pak Bejo tadi dituntut gara-gara kamu adzan pakai speaker, pakai toa, ya kan? Ya kan? Saya jantungan. Gimana? Tidak. Karena sesuatu yang diizinkan oleh syariat, kemudian timbul sesuatu yang apa? Tidak nyaman, tidak tanggung. Ah, kalau kamu puasa. Sunnah misalnya. Bau ya kan, enggak pakai masker masih mending. Enggak pakai. Mungkin ada orang sholat di samping kamu, saking baunya apa, mulut kamu kemudian dia jatuh pingsan. Ya kan? Kamu yang puasa lah dituntut? Tidak dituntut. Ulama mengatakan wama nasya'a an ma'dunin la yudman. Apapun yang muncul dari sesuatu yang diizin oleh syariat, dari hal yang tidak mengenakan, maka pelakunya tidak dituntut. Ya. Ya tadi, ya orang adzan pun ada orang kaget jantungan karena dengarkan apa? Adzan. Maka yang muadzin tadi tidak dituntut. Dulu ada seorang bernama Asyibli. Ketika dia menyampaikan ceramah di hadapan masyarakat, mungkin saking apa namanya, ya, mendalamnya dan saking indahnya, ya apa yang disampaikan, ada seorang pemuda langsung ternyuh dan histeris, menjerit, ya, bertobat di majelis kemudian langsung meninggal di situ. Keluarganya nggak terima, dilabrak Asyibli ini oleh keluarganya. Gara-gara dengar ceramah kamu, keluarga kami meninggal. Asyibli dilabrak oleh apa? Oleh keluarganya. Keluarga orang ini. Asyibli mengatakan, apa salah saya? Saya hanya menyampaikan nasihat. Kemudian ada di tengah-tengah majlis orang yang mendengar nasihat. Kemudian dia ya tidak kuat mendengarkan. Kemudian dia meninggal. Apa salah saya? Apa dia membunuh? Kan tidak. Kan? Ya, ini contoh. Kemudian yang ketiga, kemudian berikutnya puasa ini sebagai tameng. Rasul mengatakan as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah tameng. Kamu tahu tameng? Perisai itu kan melindungi tubuh dari senjata. Tameng termasuk senjata perang untuk melindungi tubuh. Demikian pula puasa sebagai tameng yang melindungi pelakunya dari api neraka. Dan melindungi pelakunya dari kemaksiatan. Dari kemaksiatan. Ikhwati billah rahimakumullah. Kemudian di antara tugas seorang muslim di bulan Ramadan adalah salat tarawih. Salat tarawih ini adalah salat qiyam. Yang keutamanya sebagaimana Nabi sebutkan, mangqama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang salat tarawih karena iman dan ihtisab semata-mata mengharap pahala dari Allah, diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Ini salat tarawih. Ya, sebagian orang ketika datang Ramadan, ya, ada manusia ini ketika menyambut datang Ramadan bermacam-macam. Ada orang yang sudah enggak sabar kapan datang Ramadan. Ketika Ramadan datang dia betul-betul semangat min awal ilal akhir, dari awal sampai akhir semangat. Ada pula orang yang ketika Ramadan datang semangat tapi di awal giliran pas finalnya malah apa? Hah? Pada berguguran ya kan. Final ya kan, final kan paling menentukan ya kan. Malah berguguran. Ada pula orang di ketika datang Ramadan dia malah sedih. Biasa jualan mie ayam ya kan, bakso ya kan, atau warung lah ini. Ya, kalau cuma sore aja malam saja sempit, ya cuma sebentar. Untungnya apa? Kurang sedih. Ya kan? Ada pula orang yang enggak ngaruh. Mau Ramadan enggak Ramadan segitu aja. Ya. Orang pada puasa ya dia tetap ya ngudut. Ya. Orang pada apa namanya tahajud dia apa namanya ya melototi televisi nonton bola ya. Tangannya gerak terus gimana? Ya kan? Orang-orang pada zikir, pada ya donga, pada nangis-nangis ini malah ya pada ketawa ketiwi dengan teman-temannya menghabiskan malam ya untuk hura-hura. Di malam hari hura-hura, di siang hari kayak batang. Tidur bangun-bangun menjelang buka. Di saat malam hari orang pada apa? Ibadah, mereka malah hura-hura. Di saat orang di siang hari pada kerja, mereka kayak batang. Ya, tidur, bangun-bangun menjelang buka, tinggal buka. La haula wala quwata illa billah. Ini kenyataan, orang itu enggak kayak kamu semua. Orang itu apa? Macam-macam ya kan? Orang itu macam-macam. Sehingga bersyukurlah orang yang ketika datang musim yang mulia seperti ini diberi taufik untuk kemudian bisa beramal. Ya. Kalau bukan hidayah dari Allah tentu seorang enggak bisa apa-apa. Ya, ada orang rumahnya jauh dari masjid. Agak gelap datang masjid untuk tarawih. Tapi ada orang ya Allah tinggal melompat saja. Hujan enggak hujanan, panas kepanasan enggak pernah ya batuknya itu sujud di masjid di pinggir rumahnya. Ya. Dia hidup ya di alam dia sendiri. Ya. Datang Ramadan atau bukan enggak ada pengaruh. Ini orang yang rugi. Kalau saja ada orang di bulan Ramadan itu semangat ibadah. Ketika Ramadan itu pergi kemudian dia meninggalkan ibadah dan kembali berbuat maksiat, ini paling jeleknya orang. Lalu kayak apa kalau di bulan Ramadan yang kebaikan itu banyak, setan dibelenggu. Ya. Kok kemudian orang enggak ada gerget beramal? Apa mungkin di luar Ramadan dia akan beramal? Hil mustahil ya ini. Mustahil yang seperti ini. Illa man rahimallah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Ya. Seperti itu. Rasulullah alaihi assalatu wassalam bersabda, "Basyiril masyaina fi dzulami ila al-masajidi bin nurit tami yaumil qiyamah." Berilah kabar gembira untuk orang yang pergi di gelapnya malam menuju masjid dengan cahaya sempurna nanti di yaumul qiyamah. Berat memang melangkahkan kaki di gelapnya malam. Tapi kalau dia mendengar hadis Nabi ini, dia pun akan terasa ringan. Ya Allah, semua kesulitan akan diganti dengan kemudahan. Gelap yang dirasakan akan berubah menjadi padang yang luar biasa. Basyiril masyaina fi dzulami ila al-masajidi bin nurit tami yaumil qiyamah. Berilah kabar gembira bagi mereka yang berjalan di gelapnya malam menuju masjid. Karena ada gelapnya malam tapi menuju ke ya tempat-tempat maksiat. Ini ila al-masajid. Ke masjid dengan cahaya yang sempurna di yaumil qiyamah. Adapun salat tarawih sudah jelas dan yang terpokok di sini seorang yang butuh diperhatikan. Jangan ngebut, jangan kemudian apa ingin cepat-cepat selesai. 3 rakaat tapi kamu khusyuk lebih bagus daripada 41 rakaat tapi ya seperti apa ayam notol. Tahu ya? Cepat ya kan? Jangan seperti itu. Karena yang dibiji, yang dilihat dari salah seorang, bagaimana dia itu bisa menghayati, memahami gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan apa? Salatnya. Coba kalau kita baca hadis Aisyah. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Rasul salat 4 rakaat. Kamu jangan tanya tentang panjang dan bagusnya. Kemudian beliau salat 4 rakaat, kemudian jangan kamu tanya tentang panjang dan bagusnya. Ya. Jadi jangan kemudian karena ingin cepat selesai, kemudian seorang apa? Ya. Dia ngebut, jangan seperti itu sampai tidak tumakninah. Rukuk belum bungkuk semuanya sudah berdiri. Berdiri masih bungkuk sudah sujud. Sujud belum nempel jidatnya udah apa? Ya salah lama dikejar apa kamu? Karena dia mengatakan, saya berbuat seperti ini supaya saya tidak digoda oleh setan. Supaya saya khusyuk. Kita katakan, setan enggak butuh goda kamu. Ya, sudah enggak digoda juga kamu sudah jalan sendiri, ya kan sudah enggak benar, sudah jalankan perbuatan setan. Ya. Lebih baik seorang dia sholat 3 rakaat, 2 rakaat tapi sah daripada 41 ya rakaat tapi apa? Tidak sah. Ini penting ya untuk dipahami. Kemudian ada hal yang lucu. Sebagian orang dia laki-laki nih ya, sholat isya di rumah. Kemudian berangkat untuk sholat tarawih. Sampai di masjid, imam sedang sholat isya, dia duduk di teras. Di teras nunggu. Kita tanya, Pak, Bapak kan ikut sholat jamaah sholat isya. Oh, saya sudah sholat di rumah. Dia datang hanya untuk tarawih. Yang seperti ini keliru. Kalau mau diukur, ditimbang, sholat tarawih dengan sholat jamaah lebih wajib mana? Sholat jamaah, sholat tarawih itu sunnah. Andai kata pun dia sudah sholat wajib di musola kampungnya, kemudian datang ke masjid lain mendapati di sana sudah sholat isya, dia ikut sholat bersama imam yang ada. Ya. Ikut sholat dengan imam yang ada. Ada lagi sebagian orang kadang ada qori sewaan. Kadang qori ini suaranya bagus, kadang berpindah satu masjid ke masjid lain. Ya. Misalnya satu malam ada qori diundang ke Seloberto. Kemudian suatu saat diundang ke Kretek. Kemudian diundang ke apa namanya? Ya, misalnya pada Sintang misalnya. Ada orang yang ingin sholat di belakang imam ini, dia sampai ngikuti terus, ya, karena ingin sholat di belakang imam ini. Kadang sampai ratusan masjid dilewati, sholat isya terlewat, tarawih tinggal witir saja, dia baru sholat isya. Hanya sekedar ingin apa? Ngikuti sholat di belakang imam ini. Belum kejebak macet, ya. Ini godaan setan yang seperti ini. Kenapa kamu harus melewati ratusan masjid kayak gitu hanya sekedar ingin sholat di belakang imam yang apa suaranya seperti ini? Sampai kamu terlewat di sholat isya berjamaah, sampai kamu mungkin hanya dapat witir saja, sementara kamu belum apa? Sholat isya. Ini tidak benar yang seperti ini. Kemudian ada hal yang penting. Sebagian pemuda dan pemudi ketika sholat tarawih, ya, mereka ribut. Giliran imam itu pada ruku, mereka pada apa berdiri dengan gaduh, kemudian apa ikut ruku. Ada gitu nggak? Eh, ini nggak benar seperti ini. Kadang bukan hanya anak kecil, bahkan sudah apa dewasa ya kan sudah dewasa. Ini nggak benar seperti itu. Kita khawatir ini tidak diterima. Sholatnya karena enggak baca Fatihah. Nah, dia mengatakan kan dia dapat rukuknya imam. Jawabannya iya. Tapi kan dia beda dengan Abu Bakroh. Abu Bakroh masuk masjid dalam keadaan Rasul sedang rukuk, dia ikut rukuk. Dianggap sarokat. Abu ini dari tadi udah di masjid bakal ribut. Ganggu orang yang tarawih. Giliran imam rukuk, mereka ribut lagi gitu-gitu. Kemudian ikut rukuk. Ada kan seperti itu? Ini butuh ditanbih, diingatkan jangan kayak gitu. Ya, ya benar ya seperti itu. Kemudian barakallahu fikum, di antara hal yang penting juga untuk diperhatikan bahwa di antara amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah tilawatul Quran. Ibnu Abbas mengatakan, "Kana Jibril yalqahu kulla lailatin," tentang Nabi. Jibril dahulu berjumpa dengan Nabi kulla lailatin min Ramadan, di setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisul Quran, lalu ya Rasul ya tadarus Al-Qur'an. Maksudnya Rasul nyetor apalan kepada Jibril. Jadi ardan itu menyetorkan apalan. Ini baca Quran juga setor apalan juga baca Quran termasuk. Ya. Jadi baca Quran baik dengan megang mushaf Al-Qur'an atau dengan apa? Dengan apalan sama. Jadi Nabi menyetorkan bacaan Al-Qur'an kepada Jibril setiap malam. Ya, di sini malam. Memang lebih bagus malam daripada siang. Tapi siang juga bagus. Kenapa? Kenapa tilawah Quran di Ramadan lebih bagus malam daripada siang? Kata Ibnu Rajab, yadullul hadis ala istihbabil iksar minat tilawah fi Ramadan lailan. Fa innal lail munqata'un fihi syawahil. Atau munqata'un fihi asyawahil wa yustama'u fihi al-am wa yuwata fihi al-qalbu wal lisan ala tadabbur. Hadis ini menunjukkan tentang disunahkan yang memperbanyak tilawah Al-Qur'an di bulan Ramadan di malam hari. Karena malam hari ini biasanya orang sudah selesai dari kesibukan-kesibukan. Kemudian juga pikiran akan lebih fokus, lebih apa? Terarah kepada yang apa namanya? Ya, yang dibaca, kemudian juga hati dengan lisan itu ya sejalan. Terlebih ketika dia sudah ambil istirahat cukup ya, sehingga dia bisa memahami isi kandungannya. Seandainya mereka-mereka membaca Al-Qur'an dengan memahaminya, tentu keluar di bulan Ramadan mereka dapat ilmu yang banyak. Tapi sayang, umumnya itu mereka hanya ngejar target khatam. Lo udah khatam sekali kayaknya udah lolos, alhamdulillah bebas, ya kan? Padahal enggak ngerti isinya. Ya, walaupun enggak paham artinya dapat pahala, tapi akan lebih bagus kalau di samping kita baca juga kita berusaha memahami. Ya, kalau kamu sebagai supir di jalan raya, kemudian kamu enggak ngerti rambu-rambu jalan, lampu merah harusnya berhenti, kamu tetap jalan. Bahaya enggak? Bahaya karena enggak ngerti rambu-rambu. Ya. Kemudian ini ya kendaraan ini enggak boleh masuk sini, harus lewat sini, kemudian kamu menerjang. Bahaya. Kena tilang, keluar uang, ya, dan lain sebagainya. Kalau ini rambu-rambu jalan saja kamu harus mengenali, rambu-rambu kehidupan, rambu-rambu dan beragama pun kamu kenali. Mana yang halal, mana yang haram, mana perintah, mana larangan, mana sifat-sifat orang yang mulia, mana sifat orang tercela, ada dalam Al-Quran, pelajari itu. Sehingga ulama berbeda pendapat. Mana yang lebih utama antara orang yang banyak membaca Al-Quran tanpa dengan memahami, dengan sedikit tapi dengan memahami? Yang rajih, pendapat yang kuat, yang kedua. Biarpun sedikit, namun dengan memahami lebih afdol, lebih utama daripada banyak, namun dengan tanpa memahami. Allah SWT mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Mengapa mereka tidak menghayati isi kandungan Al-Qur'an? Sehingga jadikanlah Ramadan sebagai madrasah yang menggembleng keimanan kita. Madrasah untuk meningkatkan kualitas iman dan ilmu kita. Jangan sampai seperti dikatakan, kharaja kama dakhala. Keluar di bulan Ramadan kayak baru masuk. Enggak ada bekasnya. Enggak ada apa? Bekasnya sama sekali. Rasulullah alaihi assalatu wassalam pernah ketika naik mimbar, beliau mengatakan amin. Amin. Amin. Maka sahabat heran, Rasul mengamini. Mengamini apa? Kemudian mereka bertanya, kata Rasul bahwa tadi Jibril datang padaku mengatakan, ya rohima, di antaranya rohima anhum ri'in adraka syahra ramadhan summa kharaja falam yufar lahu qul amin faqultu amin. Hina atau rugi seorang yang masuk kepadanya bulan Ramadan, kemudian Ramadan selesai dalam keadaan dosanya belum diampuni. Orang kayak gini rugi. Berarti orang ini enggak memanfaatkan bulan dengan sebaik-baiknya. Enggak memanfaatkan kesempatan dengan apa? Sebaik-baiknya. Padahal kalau dia manfaatkan dengan baik, dosanya di ampuni, rugi orang kayak gini. Katakan Muhammad amin, maka aku kata Nabi pun mengatakan amin. Apa arti dari amin? Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Kemudian di antara amalan yang dianjurkan banyak di bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Disebutkan hadis riwayat Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam orang yang paling dermawan dan lebih dermawan kalau di bulan Ramadan. Apa di antara faedah kedermawanan bulan Ramadan? Yang pertama, mulianya waktu. Dan terkumpulnya amalan puasa dan sedekah di satu waktu adalah amalan yang sangat ya menjadikan seorang itu masuk dalam surga. Kemudian juga dengan seorang bersedekah di bulan Ramadan, dia akan membantu orang yang sedang puasa. Kadang orang sedang puasa dia ya yang biasa kerja atau biasa buka warung kemudian tutup, ya, dengan sedekah kamu menjadikan dia ini tercukupi kebutuhannya, menjadikan orang yang puasa itu ya jadi apa, tenang karena sudah ada sesuatu untuk apa namanya buka puasa. Membantu orang sedang tahajud, membantu orang yang berzikir untuk mereka semakin taat. Demikian pula, bisa jadi dengan membantu bersedekah pada mereka, kamu menjadi sebab mereka bisa menghidangkan apa namanya buka puasa untuk keluarganya. Orang yang memberi buka puasa, maka dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa. Ya. Man fattara shaiman falahu mislu ajrihi min ghairi ayyam qusa min ajri shaimi syai. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa ini, memberi buka apa takjil ya, maka dia mendapat pahala seperti pahala berpuasa tanpa berkurang pahala orang yang puasa tadi sedikit pun. Kemudian barakallahu fikum, rahmat Allah itu luas dan Allah itu sayang kepada hambanya yang saling menyayangi terhadap orang lain. Kemudian juga biasanya rezeki Allah di bulan Ramadan itu luas. Ya kita kadang di bulan Ramadan itu ada jenis makanan yang kadang kita gak biasa makan di hari-hari biasa. Terkadang bulan Ramadan rezeki banyak, maka banyaknya rezeki menuntut untuk banyaknya apa? Syukur. Bantu mereka-mereka yang fuqara, bantu mereka yang masakin, berdermalah kamu dengan tetangga, kepada tangga kamu ya, kepada teman-teman kamu ya, semoga ini ya akan menjadi apa, amalan yang tergabung padanya antara puasa dan sedekah yang itu menjadi sebab seorang masuk dalam jannah surga. Kemudian juga di antara amalan yang disyariatkan adalah sahur. Sebagian orang dia malas untuk sahur. Kalau buka okelah sudah. Kalau sahur malas. Jangan malas, walaupun yang seteguk ahli. Kenapa? Karena ketika kita sahur, kita sedang menjalankan sunnah Nabi. Nabi mengatakan tasaharu fa inna fis suhuri barokah. Sahurlah kalian, karena dalam sahur ada barokah. Apa kira-kira barokah dalam sahur? Yang pertama adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi. Nabi menganjurkan kita sahur, kita jalankan. Nabi juga sahur, maka kita ngikuti beliau. Yang kedua, bedani ahlul kitab. Dalam rangka membeda apa? Dalam rangka kita menyelisihi puasanya ahlul kitab. Karena puasanya mereka enggak ada sahur. Kalau kita ada sahur, ya. Menyelisihi ibadahnya kaum ahlul kitab. Ini disyariatkan. Yang ketiga, di antara barokahnya wallahu taala alam, kita dapati ketika di bulan Ramadan orang ketika sahur, setelah sahur kan biasanya siap-siap untuk salat subuh. Jumlah jamaah yang salat subuh di bulan Ramadan lebih banyak daripada di selain Ramadan, kan gitu. Biasa kalau hari biasa satu shaf, keluar Ramadan tiga shaf. Ini kan di antara barokah sahur. Ya kan? Cuma kalau enggak sahur, kalau enggak Ramadan, cuma satu shaf, bahkan setengah. Ini kalau Ramadan sampai kadang, iya enggak? Kenyataan kan? Seperti itu nih barokah. Kemudian juga di antaranya, di antara barokah sahur, orang yang puasa itu, di tubuhnya itu masih ada asupan gizi sampai sore hari atau siang hari, sehingga dia pun tidak merasakan bahwa puasa ini satu yang abot banget ya, karena sahur. Cuma kalau nggak sahur, dia mungkin ya Allah kok ibadah kayak gini ya, abot teman ya, berat banget ya, karena nggak ada sahur misalnya, nggak boleh sahur. Akhirnya orang pun mau melanjutkan puasa itu arasa-rasen, abot ya kan, berat. Tapi kalau ada sahur, ya insya Allah sampai sore hari masih bisa bertahan, ya, dan merasa ringan. Kemudian juga pada waktu sahur ada waktu yang mustajab untuk doa. Sepertiga malam terakhir ini waktu yang sangat bagus untuk kita doa, yang Allah SWT akan mengijabahi doa kita. Ya, sah waktu sahur, ya ada waktu yang mustajab sekalian. Sambil sahur sambil apa? Doa. Ya. Kemudian di antara amalan yang dianjurkan pula adalah iftar, berbuka puasa dan mensegerakannya. Jangan nunda sampai malam. Tenggelam langsung di iftar, walaupun yang seteguk air, walaupun dengan nabak korma. Ya. Rasul mengatakan, "Mazalan nasu bi khairin ma'ajalul fitra wa akharu as-sahur." Manusia selalu dalam kebaikan selama mereka mensegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Sebutkan bahwa antara sahurnya Nabi dengan salat subuh seukuran orang membaca 50 ayat. Berarti sahurnya ini sudah mendekati banget dengan waktu subuh. Kemudian juga di antara apa namanya yang disyariatkan ketika berbuka, seorang membaca apa? Doa. Zahabal dhama'u wa talatil uruku wa sabadal ajru, insyaallah. Apakah bacaan ini dibaca setelah selesai berbuka atau ketika berbuka? Ketika akan berbuka. Sebagian orang mengatakan ya setelah berbuka, karena kalimat dahabal dhamau, dahaga telah apa? Hilang. Makanan sebelum dah hilang. Jawabannya ini bahasa Arab dul. Ya bahasa Arab harus kamu apa? Ya fahami dengan apa namanya? Ya konteksnya orang Arab. Yang namanya dalam bahasa Arab, sesuatu yang akan terjadi bisa saja didudukan pada kedudukan sudah terjadi. Contoh, kalau muadzin iqamat bilang apa? Qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Artinya apa? Salat sudah ditegakkan. Salat sudah ditegakkan. Apa sudah salat? Belum. Ya kan? Kenapa itu enggak protes ini? Qad qamatish shalah, salat belum. Begitu bahasa Arab. Sesuatu yang apa hampir terjadi didudukkan pada kedudukan yang seperti yang sudah terjadi, itu biasa. Jadi membaca dahabal dhamau wa talatil uruku wa sabadal ajun, insyaallah sebelum apa? Makan. Sebelum iftar, seperti itu. Ya. Nah. Kemudian di saat kita puasa, banyak-banyaklah kita berdoa, memohon kebaikan dunia wal akhirat. Doakan saudara-saudara kita, ayah ibu kita yang sudah meninggal, kakek nenek kita, ya family kita, teman-teman kita, kita doakan ampunan dari Allah Subhanahu. Karena doa orang yang puasa mustajab. Doa orang yang puasa apa? Mustajab, diijabahi oleh Allah. Rasul mengatakan, "Inna lis-shaimi da'watun la tu'addu." Sesungguhnya untuk orang yang berpuasa ada doa yang tidak ditolak. Artinya doa yang diijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jadi di saat kita berpuasa banyak-banyak doa. Ya, doa kan enggak butuh modal. Asal mau ya kan. Doakan diri kita, doakan anak istri kita, keluarga kita. Ya. Seperti itu. Kemudian di antara amalan yang dianjurkan adalah melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Kalau bisa umroh, bagus. Kenapa? Karena umroh di bulan Ramadan seperti haji bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Yang luar biasa ya. Rasul mengatakan, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Dan lain, hajjatan ma'i. Umroh di bulan Ramadan ya sepadan dengan haji. Sebutan yang lain, umroh di bulan Ramadan sepadan dengan haji bersama saya. Kemudian di antara tugas seorang mukmin di bulan Ramadan adalah i'tikaf. I'tikaf, berdiam diri di masjid, ya mengosongkan dari ya kesibukan dunia untuk muhasabah. Ya, muhasabah itu ibarat orang dagang, ya pagi hari bawa barang ke pasar, sore hari dia pulang bawa barang, dia menghitung barang yang sudah laku, ya modal berapa, laku berapa, untung berapa atau rugi seberapa. Itu namanya muhasabah. Kita dalam setahun ini coba dihitung-hitung lebih banyak ketaatannya atau kemaksiatannya. Kalau banyak kemaksiatannya segera kita apa? Hentikan, segera kita ya berhenti. Kalau kita banyak ketaatannya, mak kita tingkatkan biar keuntungannya lebih apa? Besar. Ya seorang pedagang, ya misalnya buah berangkat pagi hari, pulang sore hari, dia dapat untung 200 ribu, kan dia kepengen kalau untungnya sampai 500, kepengen kalau untungnya lebih dari itu, kan gitu. Apa saya cukup lah untung 200, tidak seperti itu. Dia kepengen, kalau masalah dunia saja kepengen untung lebih, ya akhirat pun harusnya seperti itu. Kemudian juga, barakallahu fikum, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam 10 terakhir bulan Ramadan lebih semangat daripada sebelumnya. Rasulullah alaihi salatu wassalam kalau masuk 10 Ramadan terakhir 10 Ramadan beliau syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Ya mungkin lebih banyak sholatnya atau ibadahnya daripada istirahat malamnya dan membangunkan keluarganya. Karena orang yang baik dia tidak cukup baik untuk diri sendiri namun juga mengajak keluarganya kepada kebaikan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Intinya bahwa Ramadan akan datang, insyaallah taala kita isi dengan kebaikan. Hindarkan hal-hal yang bisa menjadikan puasa kita ini batal atau setidaknya akan mengurangi kesempurnaan puasa kita. Dari hal-hal yang batal puasa yang telah disebutkan oleh para ulama kita. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.